Baik, Buya, satu pertanyaan lagi dari Ahmad Suganda di Maluku. Assalamualaikum, Buya. Salam. Bagaimana caranya mengetahui kalau pondok atau majelis itu benar akidahnya? Sedangkan saya seorang yang baru hijrah. Dan kalau saya bertanya langsung, pastinya semua mengaku paling benar. Mohon pencerahannya, Buya. Bagus. Paling bagusnya orang seperti yang bertanya. Ngaku. Saya baru hijrah, saya orang awam, saya enggak ngerti. Sederhana. Kalau saya ingin bikin rujak, saya tanya kepada siapa? Tukang rujak, begitu. Paling enak. Kalau Anda ingin tanya tentang tempat berilmu, ya kepada ahli ilmu. Ahli ilmu yang Anda percaya, yang akidahnya benar dong. Kalau Anda bertanya tentang tempat akidah yang benar, Anda harus bertanya dengan orang yang punya akidah yang benar, yang Anda yakini selama ini. Anda tanya kepada ustadz, minta rekomendasi. Ustadz, saya pengen mondokin anak saya di mana kira-kira? Sodorkan di ini bagaimana, ini bagaimana. Ustadz akan memandang itu semuanya. Anda bertanya kepada ahlinya, ustadz. Bukan bertanya dengan Mbah Google. Semuanya waktu buka Mbah Google, semua sekolah menunjukkan sekolah akidah yang benar, mengadakan akhlak yang baik, bukan itu. Petunjuk dari guru. Anda yang kenal. Makanya orang perlu punya guru. Sudah kita sebut pada pertemuan yang lalu. Keterikatan hati kita pada seorang guru itu menyelamatkan kita. Sehingga mau mondok sekolah, bertanya. Jangan kalau pengen nyekolahkan anak, tanya langsung Google. Pengen sekolah yang terkenal, survei. Survei. Survei itu setelah petunjuk dari guru, baru survei. Kalau Anda survei, betul ini. Yang bertanya baik, benar ini. Namanya insaf. Kalau Anda survei, bertanya semua benar. Akidahnya benar. Biarpun sesat ngomong, benar. Nggak ada orang akidah sesat ngomong, ini akidah, ini sengaja saya selewengin untuk masuk neraka. Nggak ada orang ngomong gitu. Betul, bertanya. Anda boleh bertanya ke sini. Kalau kami tidak tahu, kami bisa bertanya kepada yang lainnya. Agar Anda tidak salah dalam menyekolahkan anak. Pokoknya intinya, jangan latah menyekolahkan anak. Jangan karena bangunannya besar. Jangan karena ramainya santri. Bukan. Akan tapi akidah tidak terlihat dari itu semuanya. Mungkin sekolah itu sedikit santrinya, tapi akidahnya benar. Mungkin pesantren itu tidak masyur, tapi akidahnya benar. Itu yang terpenting. Bukan yang sekolah, wah, apalagi ini sombong tadi. Sekolah karena apa? Wah, keren-keren. Yang sekolahnya orang-orang kaya, masukin. Asal saja, sekolah keren. Keren di dunia, tidak keren di akhirat nanti. Na'udzubillah. Jadi hati-hati ya, minta petunjuk dari seorang guru itu penting. Wallahu a'lam bishawab.